Apakah hukum imam baca doa tolak bala tangan dikalih ke bawah? Apakah berdosa perempuan yang dipaksa melacur? Ha. Tok imam baca doa tolak bala pusing tangan gini. Mula gini doa, pusing gini. Ha. Lama dah ni duk balah kan? Siapa ke duk bertegur siapa? Ngaji tak boh. Dah ada duk balah kedai kopi. Balah dalam Facebook. Nak? Ha. Tidak ada sebarang hadis bila baca doa suruh pusing tangan belakang gini. Melainkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan lainnya, hadis solat istisqa. Hadis solat minta hujan, Nabi pusing tangan. Maka siapa yang sampai kepada nak meminta Allah jauhkan pada bala, dia pergi pusing tangannya, maka jangan kita marah. Kerana ada ulama yang mengkiaskan pusing tangan ini dengan hadis solat minta hujan. Siapa yang tak pusing, biasa saja, sampai kat bala pun buat gini juga, hukumnya sah dah. Itu juga setengah pandangan ulama. Kerana dua-dua ni ada sandaran belaka. Dua-dua betul belaka. Hak baloh bodoh bin bahlul. Faham? Haa.